segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, masuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa diriku tanpa dirimu. Apakah di kan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu? Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Arti cintaku untukmu, entah di mana dirimu berada, apa terasa hidupku tanpa dirimu? Apakah di sana kau rindukan aku seperti udah belum? Ini gak ngomong-ngomong jurinya ini. Oke, Mahal ini. Ya bunda. Kamu memberikan sebuah nuansa aransemen vokal yang berbeda dengan lagu aslinya. Kalau Ari Lasso kan tampak laki-laki ya. Tampak laki-laki. Tampak laki-laki itu gimana bun? Aku juga gak ngerti kenapa aku bilang tampak laki-laki ya. Enggak, maksudnya laki-laki gitu loh. Kalau Mahal ini nih bisa memberikan sebuah nuansa yang, kalau mungkin Ari Lasso sedihnya agak kurang di lagunya. Di Mahal ini bisa memberikan kesedihan, rasa yang perempuan banget gitu loh. Jadi bagus, hanya tadi memang di awal agak powernya agak sedikit hilang. Di pas bagian depan banget. Dan lagu ini pantesan Ari Lasso bikin lagu nampak bahagia. Lagunya aja hampa. Jadi aku rasa dia menciptakan lagu nampak bahagia ini karena memang dia hampa. Ya. Mahal ini. Ya, mana? Kamu diskusi juga sama Lasso untuk bicara lagu ini tentang isi lagu, apa harus mengeluarkan perasaan seperti apa? Apa ada diskusi? Diskusinya sih belum, karena... Belum. Enggak, kehampaan itu setara ya dengan apa yang dirasakan Lasso. Karena Lasso memang hampa. Wah, ini kepanjangan dari kata-kata aku tadi, Mas Anang ya. Lanjutkan. Jadi kelihatan Lasso bikin... Sebentar, maksudnya gimana Mas Anang? Iya, perasaan hampa itu... Waktu kamu nyanyikan lagu ini juga hampanya banget. Kamu yang nyiptain lagu ini kan? Liriknya hampa. Aku. Oh, lirik. Kelihatan hampa banget waktu menyanyikan lagu ini. Gak tahu perasaan dia apa, karena lagu dia aku tahu pasti ada story-nya di belakang itu. Yang aku menilai plus adalah bahwa kamu bisa menginterpretasikan lagu itu dengan sangat sempurna, aku bilang. Terima kasih ya Wana. Sangat sempurna. Dan itu tidak mudah. Ini ajang yang semakin tinggi, masyarakat semakin melihat bagaimana ingin tahu siapa superstar yang akan lahir dari Indonesian Idol. Itu. Tadi adalah satu penampilan yang harus diakuin, itu tidak gampang untuk dilakukan. Jadi penghayatan tinggi, kamu menjaga nada dengan baik, kamu bisa memainkan emosi, baik dari rasa maupun suara kamu. Itu yang aku rasa nilainya sangat tinggi malam ini buat kamu. Terima kasih, Mona. Yes, thank you, Jaja. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mahalini. Saya penasaran kalau misalnya dari penyanyi aslinya yang komentar untuk penampilan Mahalini barusan. Silakan Ari Lasso. Ini aku terus terang sebagai yang pernah menyanyikan lagu ini di tahun 2003, berarti itu sudah 17 tahun yang lalu, dan juga menulis lirik lagu ini, bangga lagu ini bisa kembali kamu bawakan dengan spirit yang berbeda. Gitu aja? Udah aja. Hah? Udah, itu aja. Mau lagi dah. Ada lagi gak? Emangnya arti lagu esensi, tadi kan Mas Anang sempat komentar juga gitu ya. Kayaknya ada arti di balik lagu Hampa ini. Sebenarnya lagi ngalamin apa saat itu? Ngalamin nampak bahagia. Iya, membayangkan ketika seseorang ditinggalkan orang yang paling dicintai, yang tiba-tiba menghilang bagaikan ditelan bumi gitu. Saat itu gitu. Membayangkan aja. Oh, membayangkan aja. Yes. Yes. Dan Mahal ini bisa membawakannya dengan sentuhan yang lebih feminin. Aku terharu. Terima kasih Mahal ini. Sama-sama. Indonesian Idol bisa dilihat di RCTI Plus. Gimana caranya? Download di aplikasi App Store atau Google Play. Terima kasih.